والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الدين أعزكم الله. الحمد لله pada malam ini kita kembali bisa berkomunikasi. Semoga terhitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji hadis yang ke-45 dan 46 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dua hadis ini adalah tentang kesabaran, karena bab kita adalah tentang bab kesabaran, yaitu kesabaran lebih khusus dalam menahan amarah, menahan marah. Nah, kita mulai dari hadis yang ke-45 pada halaman di file PDF, antum bisa lihat di halaman 270. Mungkin ada di antara antum yang akan membacakan hadis tersebut. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih. Apa antum bisa juga membacakan terjemahnya dalam bahasa Melayu atau English? Nah, ahsantum. Berikutnya hadis yang ke-46. Tafadhol. Ma'an nabiyyi. من الشيطان الرجيم. طيب، dengan artinya. Tafadhal. Naam, ahsan. Hadis yang ke-40 ini pendek, jadi insyaallah mudah antum sekalian menghafal. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah." Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat di dalam gulat. di dalam menjatuhkan orang lain. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah, mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini coba antum hafalkan. Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai dalam bergulat, kuat menjatuhkan orang lain. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Nah, jadi seseorang yang menguasai dirinya ketika dia marah, sehingga ucapan dia tetap berada di dalam koridor syar'i, perbuatan dia juga tidak bertentangan dengan syariat, maka dialah orang yang kuat. Nah, memang orang yang kuat di dalam bergulat termasuk orang yang kuat juga. Tetapi kekuatan yang hakiki, kekuatan yang sebenarnya, yang lebih mendatangkan keridhaan Allah bagi kaum muslimin, ya, ketika dia mampu menahan dirinya ketika dia marah. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, ana sebutkan terjemahannya, dua hadis ini yang disebutkan oleh muallif tentang marah. Marah adalah bara api yang dilemparkan syaitan ke dalam hati anak Adam. Jadi kata Syekh, marah adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak Adam, sehingga bara api itu menyalakan kemarahan. Orang menjadi murka, marah, ya, menjadi memanas tubuhnya. Kemudian urat lehernya tegang, nah, wajahnya memerah, dan dia berbicara dengan ucapan yang kadangkala dia tidak sadari. Juga dia berbuat sesuatu yang kadangkala dia tidak sadar. Nah, karena sangat marah sehingga dia tidak mampu menguasai dirinya. Nah, kemudian kata Syekh, saya baca terjemahannya. Karena itu ketika datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berikan kepadaku wasiat. Nabi bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Kemudian kemudian orang itu mengulangi lagi. Dia bertanya, meminta kepada Nabi, berikan aku wasiat ya Rasulullah. Nabi mengulang lagi, la taghdab, jangan engkau marah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Jadi seseorang yang mampu menahan dirinya ketika marah itu adalah suatu akhlak yang terpuji. Ketika dia menahan dirinya untuk tidak marah. Sedangkan akhlak yang tercela adalah ketika dia marah dan membuat ucapan dan perbuatannya di luar kesadaran dia, di luar kemampuan dia untuk menahannya, baru kemudian dia menyesal setelah terjadi kerugian-kerugian. Nah, kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, saya baca terjemahan langsung. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis Abu Hurairah ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, bahwa kekuatan itu bukanlah dengan kemampuan bergulat. Faqala laysa syadidu bis-sur'ah. Laysa syadidu bis-sur'ah. Bukanlah kekuatan itu dengan kemampuan bergulat. Artinya, bukanlah kekuatan dalam pergulatan. banyak menjatuhkan orang, mengalahkan orang dalam pergulatan. Ini yang biasa diucapkan oleh orang, bahwasanya orang itu kuat sekali. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah ini kekuatan yang hakiki, bukanlah ini kekuatan yang sebenarnya. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kekuatan yang sebenarnya adalah ketika seorang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Nah. Yaitu kekuatan hakiki adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya. Dan ketika dia marah, dia bisa menguasainya. Dia bisa mengendalikan dirinya. Inilah kekuatan yang hakiki, kekuatan internal, ya, maknawi, yang seseorang bisa dengan itu mengalahkan syaitan, karena syaitanlah yang melemparkan bara api di dalam hatinya agar orang itu marah. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, di dalam hadis ini terdapat anjuran agar manusia menguasai dirinya ketika dia marah. Jangan dibiarkan perasaan marah itu tanpa kendali, karena dia akan menyesal setelahnya. Betapa banyak seorang yang marah, kemudian dia mentalak istrinya, menceraikan istrinya. Bahkan bisa jadi itu adalah talak yang terakhir. Nah, kemudian dia menyesal. Kata Syekh kemudian, banyak orang yang marah kemudian dia menghancurkan hartanya. Ada yang membakar hartanya atau merusak hartanya. Banyak juga orang-orang yang marah sehingga memukul anaknya. Ada kalanya anaknya itu mati karena pukulan dia. Demikian juga orang yang marah terhadap istrinya, memukul istrinya dengan pukulan yang menyakitkan atau membuat cacat atau semisalnya. Ini yang kebanyakan terjadi, ya, ini yang banyak terjadi ketika manusia marah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hakim memutuskan perkara di antara dua pihak dalam kondisi hakim itu marah. Tidak boleh hakim memutuskan perkara dalam kondisi marah. Nah. Karena kemarahan akan membuat seorang hakim tidak bisa berpikir jernih, ya, dan menerapkan hukum syar'i terhadapnya. Sehingga hakim itu akan binasa menetapkan hukum di antara manusia tanpa kebenaran. Nah, ini penjelasan hadis yang pertama. Nah, hadis Abu Hurairah. Kemudian dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan demikian juga penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu. Sulaiman bin Surad ini adalah seorang sahabat min sigharis sahabah. Beliau ada beberapa sedikit riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis ini. Sulaiman bin Surad mengambil hadis, belajar hadis dari beberapa sahabat, di antaranya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Nah, hadis Sulaiman bin Surad tentang dua orang yang saling mencaci, memaki, menjelek-jelekkan dengan ucapan mereka. Ada dua orang yang saling memperolok, mengejek, menjelek-jelekkan satu sama lain di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang dari mereka marah sehingga urat lehernya menegang dan wajahnya memerah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui ada sebuah kalimat yang kalau diucapkan oleh orang itu niscaya akan pergilah emosi, perasaan yang ada, perasaan marah yang ada dalam dirinya akan hilang. Aku tahu sebuah kalimat yang kalau dia ucapkan, kemarahannya akan hilang. Yaitu kalau dia mengucapkan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dari syaitan yang terkutuk karena apa yang menimpanya itu berasal dari syaitan. Kemarahan itu berasal dari syaitan. Kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, karena itu kita katakan, disyariatkan bagi manusia jika dia marah, hendaknya dia menahan dirinya, bersabar, kemudian berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kemudian dia berwudu. Karena wudu itu memadamkan kemarahan. Kalau dia dalam kondisi berdiri, hendaknya dia duduk. Jika dia duduk, dia marah dalam kondisi duduk, hendaknya dia berbaring. Kalau dia khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia bisa keluar dari tempat ketika dia marah tersebut. Sehingga jangan sampai dia melakukan hal-hal merusak ya, yang kemudian dia sesali setelahnya. Wallahul muwaffiq. Hanya Allah sajalah yang memberikan taufiq. Nah, ini penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang langsung ana terjemahkan ucapan beliau. Nah, di sini Syekh menjelaskan tips panduan bagi orang yang marah, apa saja yang harus dilakukan. Kalau yang disebutkan oleh Syekh di sini, ketika seorang marah, yang pertama dia harus menahan dirinya, dia harus berusaha bersabar kalau muncul kemarahan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia berta'awud, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua kan, menurut Syekh. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, berwudu. Kenapa? Karena wudhu itu memadamkan kemarahan. Ini menurut Syekh Ibn Utsaimin. Yang keempat, merubah posisinya. Berpindah posisi. Kalau dia marah dalam keadaan berdiri, hendaknya dia duduk. Itu akan meredakan kemarahan dia. Kalau dia marah dalam kondisi duduk, hendaknya dia berbaring. Nah, kalau dikhawatirkan dia akan melakukan hal-hal yang membahayakan di sebuah tempat ketika marah itu, hendaknya dia keluar dari tempat itu. Nah, ini tips yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Namun, permasalahan tentang berwudu ketika marah, wallahu alam, seingat saya, hadisnya dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Sebatas yang ana ingat, hadis tentang berwudu ketika marah, hadis itu dilemahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Wallahu a'lam. Naam. Baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Apakah ada di antara asatidah kita yang mengkaji pembahasan khusus menjelang Ramadan? Ustaz Komar, nah, alhamdulillah. Baik. Mungkin suatu saat kita akan Ustaz Komar bahas riyad bulughul maram ya. Nah, hadis-hadis tentang itu ya. Umdatul Ahkam. Nah. Insyaallah kita mungkin kalau ada kesempatan sebelum Ramadan atau ya sebelum Ramadan kita akan bahas ayat-ayat Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 tentang puasa Ramadan. Nah, apakah ada syatat lain yang mengkaji hal itu? Belum ya? Nah, jadi kalau ada yang sebagian asal tidak ada yang sudah membahas hadis-hadis, insya Allah kita akan baca membahas ayat-ayat Al-Quran. Nah, tapi sebelum itu mungkin ada yang perlu antum sampaikan. Tafadhalu. Naam, tafadhal. Naam. Nah, insya Allah itu termasuk suatu hal yang tidak mengapa, karena ketika kita marah, mungkin kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan sampai kita jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan atau sebagai sebuah syariat. Nah, artinya mungkin terkadang dia butuh untuk sholat, gitu. Terkadang juga dia mungkin tidak apa namanya tidak butuh untuk sholat, maka tidak mengapa. Mungkin setelah dia marah, dia butuh petunjuk kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat istikharah mungkin. Nah, mungkin saja dia sangat marah kepada istrinya, contoh, kemudian dia sholat istikharah kepada Allah. Apakah saya harus menceraikan istri saya atau bagaimana? Kalau misalkan istrinya melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat besar secara agama, misalkan. Atau kalaupun dia tidak sholat, dia bisa pergi kemudian bermusyawarah dengan orang yang soleh, orang yang alim tentang masalah yang dihadapi. Nah, artinya tidak mengapa kalau dia berwudu kemudian sholat, tapi jangan dijadikan sebagai sebuah syariat yang setiap kali dia marah kemudian dia berwudu dan sholat. Nah, wallahu a'lam. Mungkin ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah. Baik. Jika seseorang marah, kemudian dia misalkan dalam kondisi berdiri, hendaknya dia duduk. Kalau dia dalam kondisi duduk marah, hendaknya dia apa namanya? Hendaknya dia kemudian berbaring. Nah, apakah itu memang ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya ingat anak memang ada hadis tentang hal itu. Nah, coba mungkin. Jazakallah ya. Baik, ada hadis yang barusan ditanyakan itu. Nah, saya baru menemukan hadisnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nah, Abu Dzar ketika sedang bersama suatu kaum, beliau marah. Kemudian beliau duduk. Kemudian beliau berbaring. Maka orang yang melihat hal itu bertanya kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, lima jalasta tsumma taja'ta?" Wahai Abu Dzar, kenapa engkau tadi duduk, kemudian engkau berbaring? Qala, maka Abu Dzar berkata, "Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan dia berdiri, hendaknya dia duduk. "Fa in dhahaba anhul ghadab." Kalau itu bisa menghilangkan marah dia, selesai sampai di situ. "Wa illa falyattaji'." Kalau masih belum selesai marahnya, maka silakan dia berbaring. Nah, jadi di dalam apa? Di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya menunjukkan dalil apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Hendaknya kalau seorang marah dalam keadaan berdiri, dia duduk. Kalau ternyata itu sudah menghilangkan marahnya, alhamdulillah, selesai. Kalau ketika duduk dia masih belum juga hilang marahnya, hendaknya dia berbaring. Nah, Nah, نعم نعم kalau dari zahir hadis itu menunjukkan marah. Kalau apa zahirnya mereka bertengkar, saling berselisih. Nah, itu yang secara zahir ana pahami. Nah, wallahu a'lam. Kenapa? Bercanda, kemudian ada yang marah. Artinya? Nah. Iya. Meskipun marah, meskipun bercanda, seorang tidak boleh mencela mencela muslim yang lain meskipun dia cuma bercanda, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, dalam hadis riwayat Muslim. Memaki seorang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Nah, jadi memaki itu artinya menjelek-jelekkan orangnya. Mengucapkan ucapan yang buruk kepada orang tadi, membuat orang itu tersinggung, marah. Baik dalam kondisi bergurau ataupun benar bersungguh-sungguh. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, نعم تفضل. نعم kalau dikatakan sebagai sunnah khusus dari hadis Nabi, wallahu alam, apakah ada hadis tentang itu atau tidak. Tetapi jika itu adalah bentuk ihsan dari suami kepada istrinya, maka itu baik. Perbuatan baik dari suami kepada istrinya. Nah, jadi kadang ketika suami dan istri lagi marah, ya, sebagian sahabat ada yang keluar rumah ke masjid atau kemana gitu. Nanti kalau sudah mereda marahnya baru pulang lagi. Nah, itu salah satu teladan yang baik dari mereka. Kalau kemudian pulang dengan membawa hadiah misalkan supaya tidak ada marah, maka itu juga baik, insya Allah, untuk mendekatkan hubungan antara suami dan istri. Ya. Tapi yang jelas, ketika terjadi kemarahan antara suami dan istri, ada kalanya pergi sebentar suaminya, karena mereka yang bisa keluar rumah, sedangkan istri di rumah. Ya. Kemudian dia berusaha meredakan kemarahan itu dengan introspeksi diri, memikirkan mungkin saya yang salah, ya, atau apa yang mungkin harus saya ucapkan kepada istri saya. Nah, jika itu sekedar masalah antara dua orang saja, masalah pribadi. Nah, sebagian sahabat ke masjid ketika ada masalah tidur di masjid. Nah, ada yang keluar ke tempat lain. Nah, ini untuk meredakan. Jangan sampai kalau dibiarkan marah-marahan terus sambil ada ucapan-ucapan suami mengucapkan sesuatu, istri mengucapkan sesuatu, khawatirnya kalau sudah memuncak, suami mengucapkan talak atau suami memukul istrinya dengan pukulan yang berlebihan. Nah, maka itu nantinya bisa jadi dia sesali. Nah, maka kalau kira-kira kita sangat marah juga, kita khawatir kalau tetap berada di tempat itu nanti kita tidak bisa mengontrol ucapan, kita takutnya mukul istri atau kita mengucapkan ucapan yang tidak sepantasnya, sebaiknya kita keluar dulu. Kita keluar dulu. Nah. Nah, barakallahu fiik. Mungkin ada lagi? Baik. Mungkin sampai di sini dulu ya kajian kita. Baik. Kita nanti melihat dulu kalau di minggu depan itu mungkin sudah menjelang Ramadan ya. Nah, mungkin kita melanjutkan Riyadhus Shalihin atau kita membaca, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an tentang puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Nah, kalau waktunya panjang, mungkin Anda cenderung pada mengkaji ayat-ayat Al-Quran tentang puasa itu saja, tentang siam. Nah, baik. Kita akhiri kurang lebihnya al-afu minkum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.